maka akan diampunkan untuknya atas kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecilnya yang ia lakukan antara Jumat tersebut dan Jumat yang berikutnya. Waziyadatu salatati ayam, dan ditambah 3 hari. Waman massal haswa faqad lagha, dan barang siapa yang dia bermain-main dengan kerikil, maka sungguh telah sia-sia. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari Jumat adalah merupakan hari yang agung, hari yang istimewa, yang merupakan hari yang paling baik pada setiap pekannya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah, sebaik-baik hari yang matahari itu terbit padanya yaitu adalah hari Jumat. Fihi khalaqallahu Adam, yang pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Wa fihi na'am udkhilal jannah, dan di hari tersebut masukkan dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, di hari tersebut pula dia dikeluarkan darinya. Wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan tidaklah akan tegak hari kiamat kecuali itu terjadi pada hari Jumat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syahidnya bahwasanya hari Jumat adalah merupakan hari yang sangat agung, hari yang istimewa, yang merupakan hari yang paling baik pada setiap pekannya. Di hari Jumat tersebut kaum muslimin mereka berkumpul untuk menegakkan sholat Jumat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung kepada kaum muslimin, kepada umatnya, agar supaya mereka mensucikan diri mereka, membersihkan tubuh mereka, serta memperbagus penampilan di hari tersebut, terkhusus ketika seorang hendak menghadiri sholat Jumat. Dan di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man tawaddo'a fa'ahsanal wudhu, barang siapa yang dia berwudhu kemudian memperbagus wudhunya. Memperbagus wudhu di sini maksudnya adalah mendatangkan wudhu tersebut sesuai dengan yang disyariatkan tanpa mengurangi sedikit pun dari yang disyariatkan tersebut. Yang kita ketahui bahwasanya di sana ada sesuatu kadar yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan, setidaknya untuk membasuh anggota wudhunya sekali. Sekali-sekali dalam membasuh anggota wudhunya, dan yang paling sempurna ya dengan melakukannya sebanyak 3 kali. Kecuali ketika mengusap bagian kepalanya, tetap 1 kali. Adapun yang lainnya, yang paling sempurna adalah dengan membasuhnya sebanyak 3 kali. Itu yang paling sempurna. Dan kadar wajibnya yaitu dengan membasuhnya sekali-sekali dari anggota wudhunya. Maka barang siapa yang berwudhu kemudian memperbagus wudhunya Naam. Ya. Tsumma atal Jum'ata, yang kemudian dia mendatangi salat Jumat. Fastama'a wa ansata, yang kemudian dia tuh menyimak. Betul-betul menggunakan pendengarannya untuk mengamati, mengikuti terhadap apa yang disampaikan oleh khatib ketika menyampaikan khutbahnya. Dan juga diam. Ya, tidak berbicara. Naam. Maka ghufira lahu ma baina wa bainal jum'ah, maka akan diampuni untuknya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang setelahnya dari dosa-dosanya. Naam. Dan yang dimaksud adalah as-saghairu dzunub, dosa-dosa kecil. Dan ditambah yang demikian itu 3 hari. Naam. Dan barang siapa yang dia itu bermain-main dengan kerikil, ya, maka sungguh sia-sia Jumatnya. Karena kita ketahui dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naam, ya, lantai dari masjidnya adalah merupakan hamparan dari kerikil-kerikil yang kecil. Naam, pasir. Ya, bukan seperti yang ada di zaman kita sekarang ini dengan keramik ataukah marmer, bahkan dialasi dengan karpet yang tebal. Nah, intinya melakukan sesuatu yang sia-sia, maka sungguh sia-sia Jumatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimahumullah. Hadis ini sesuatu yang menunjukkan kepada kita di antara keutamaan seseorang itu naam menghadiri sholat Jumat, ya, bahwasanya di antara keutamanya akan diampuni dosa-dosa yang dia lakukan dari Jumat tersebut hingga Jumat yang berikutnya. Naam, bahkan ditambahkan padanya itu 3 hari sehingga 10 hari. Naam. Dengan syarat, ya, ketika seseorang itu mendatangkan adab-adab ketika seorang menghadiri sholat Jumat. Ya, mendatangkan adab-adabnya. Yang mana di antara adab-adabnya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Dia tidak berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Naam. Ya. Dan juga betul-betul dia memperhatikan, menyimak khutbah yang disampaikan oleh khatib tersebut serta tidak melakukan sesuatu yang naam sia-sia. Sesuatu yang melalaikan. Naam. Yang digambarkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan kerikil atau yang semisalnya. Ya. Mungkin sekarang yang tidak lepas dari naam setiap muslim dimanapun berada, bisa jadi ya, HP misalnya. Kan demikian. Atau yang lainnya. Naam, maka keutamaan tersebut akan didapatkan kalau dia mendatangkan adab-adabnya, di antaranya apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fik. Wa hadza amalun yasir. Laisa fihi masaqqah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ini suatu amalan yang ringan. Bagi yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang berat padanya. Ya, bagi seorang. Naam. Ya. Datang ke masjid dalam kondisi telah bersuci dari rumahnya untuk menghadiri salat Jumat, ya. Diam ketika khatib menyampaikan khutbah. Naam, ya, tidak melakukan hal yang sia-sia. Naam. Dan yang ini, ya, menyimak, mendengarkan. Yang terkadang didapatkan ada sebagian ya na'am bisa tertidur ketika menyampaikan disampaikan khutbah, ya kan? Na'am. Barakallahu fiik. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Na'am as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mughafiratun ma bainahunna idza jatuni batil kaba'ir. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Na'am. Salat lima waktu dari salat yang satu ke salat yang berikutnya. Dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya. Naam. Itu menghapuskan apa yang terjadi di antaranya. Dari dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar tentunya membutuhkan taubat. Naam. Ketika dia menjauhi dosa-dosa besar. Subhanallah ya. Sekian banyak keutamaan-keutamaan karunia yang Allah berikan kepada hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk hambanya ketika mengerjakan suatu ibadah dengan mendatangkan syarat-syaratnya, itu merupakan di antara sebab dengannya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang lainnya juga disebutkan keutamaan ya bahwasanya orang yang mendatangi sholat Jumat dengan memperhatikan adab-adabnya, ya, bahwasanya dalam setiap langkahnya yang dia melangkahkan menuju padanya itu, na'am, dia akan mendapatkan pahala bagikan pahala, na'am, selama satu tahun, termasuk pahala puasa demikian pula qiyamul lailnya, na'am. Hadis yang dihasankan ataukah disahihkan nih Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Naam, Syekh Abdul Aziz bin Baz juga berpandangan bahwasanya naam dalam hadis tersebut ya yang nampak yang dhahir rijalnya la ba'sa bihi, tidak mengapa. Naam, hadis yang datang dari sahabat Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu taala anhu. Di mana beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ghassala yaumal jum'ah waqtasala wa bakkara wabtakara wa masa wa lam yarkab wadana minal imam fastama'a wa lam yalgha kana law bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Naam. Ya. Barakallahu fik. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, man ghassala, barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat. Naam. Waktu salah dan dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam mandinya. Naam, ya, di mana dia bukan sekedar naam membersihkan badan saja, akan tapi dia mandi sebagaimana mandi janabah. Man ghassala waktu salah, bukan sekedar mandi biasa. Naam, waktu salah ditekankan, bersungguh-sungguh dalam mandinya. Naam, atau mandi dia sebagaimana mandi janabah. Naam. Wa bakkara wa abtakara. Naam. Menegaskan, menunjukkan dia bergegas untuk mendatangi salat Jumat tersebut, berusaha untuk mendatangi di waktu yang awal. Ya kan? Naam. Yang kemudian dia berjalan, walam yarkab, dalam kondisi dia tidak menaiki kendaraan. Berjalan. Walam yarkab. Wadana minal imam, sampai di masjid kemudian berusaha mencari tempat naam supaya dekat dengan imam. Ya, supaya betul-betul jelas apa yang disampaikan imam tersebut, betul-betul dia mendengarkannya, menyimaknya dengan gamblang dibandingkan yang jauh. Naam. Ya, fastama'a. Ya, mendekat ya tujuannya betul-betul untuk menyimak. Naam. Barakallahu fiik. Bukan untuk cari tempat yang nyaman untuk tidur, karena biasanya AC-nya atau kamu mungkin kipas anginnya lebih nyaman misalnya. Tapi betul-betul fastama, menyimak. Naam. Dan tidak melakukan hal yang sia-sia. Maka baginya pada setiap langkahnya bagaikan mendapatkan pahala, bagaikan naam pahala selama 1 tahun. Termasuk padanya itu pahala puasanya, demikian pula qiyamul lailnya. Nah, ya, sisi keutamaan yang lainnya. Naam. Ya, yang terkandung di dalamnya hasungan untuk ya bersegera naam mendatangi sholat Jumat tersebut, ya, di waktu yang naam utama, kalau bisa sebagaimana hadis yang pernah mungkin kita singgung di kesempatan sebelumnya, siapa yang datang di awal waktu, ya, yang dimulai sejak terbitnya matahari, sebagaimana yang jelas oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, maka orang yang datang di waktu yang pertama seperti orang yang bersedekah dengan seekor unta. Naam, di waktu yang kedua seperti orang yang bertakarub dengan seekor naam sapi. Di waktu yang ketiga seperti bertakarub dengan seekor naam kambing. Waktu yang keempat seperti bertakarub dengan seekor naam ayam. Ya, di waktu yang kelima seperti seorang itu bertakarub bersedekah dengan sebutir telur. Dan ketika imam sudah datang, nah maka para malaikat pun mereka juga nah bersiap untuk menyimak, mendengarkan khutib, ya, ketika menyampaikan khutbahnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka hadis ini merupakan di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan amalan ini. Ya, nah. Begitu banyak jalan-jalan kebaikan yang Allah bukakan untuk hambanya. Amalan-amalan yang itu ringan, yang mudah, tidak ada masak kepadanya, akan tapi terdapat di dalamnya keutamaan yang begitu besar. Karenanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau na'am memasukkan hadits ini pun dalam bab yang beliau bawakan dalam kitab ini, bab bayan kathrati turukil khair. Ya, bab yang menjelaskan jalan-jalan kebaikan itu banyak. Nah, yang memungkinkan seorang muslim itu ketika tidak bisa melakukan amalan yang satu, bisa untuk melakukan amalan yang lainnya yang memungkinkan untuk dia bisa kerjakan. Nah, sesuatu yang tanpa ada masakoh padanya dalam keadaan memiliki keutamaan yang besar. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, la yu'arid ma tsabata fi sahihain, ini tidaklah bertentangan dengan apa yang sabit, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan selain dari keduanya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ghuslul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim, mandi na'am Jumat itu bagi yang hendak menghadiri salat Jumat hukumnya wajib, ya, bagi seorang yang sudah baligh. Na'am, ya, fa inna hadzal haditsani fi ziyadah ala haditsil awal, karena hadits ini, hadits Abu Sa'id Al-Khudri ini, ada terdapat di dalamnya itu tambahan atas hadits yang pertama. Nah, yang mana hadits yang pertama tadi, man tawaddo', yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, ya, merupakan di antara hadits yang dijadikan sandaran oleh sebagian para ulama yang berpendapat bahwasanya mandi na'am ya Jumat itu hukumnya adalah mustahab sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Na'am. Di antara dalil yang mereka jadikan sandaran adalah hadits ini, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Yang mana kata beliau, ya, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala, pada hakikatnya ya tidak bertentangan. Ya. Karena dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri itu terdapat tambahan pada yang kita mengambil hadis ini yang menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu sesuatu yang wajib hukumnya bagi orang yang tidak menghadiri sholat Jumat. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Dalam kesempatan yang lainnya, dalam pembahasan yang lainnya, ya, beliau juga menjelaskan ya terkait tentang hadis ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis ini bahwasanya na'am ghuslul Jum'ah itu sesuatu yang wajib. Dan perkara yang diketahui, kata beliau, wa minal ma'lum anna a'lamal khalqi bi syari'atillah Rasulullah. Orang yang paling berilmu dari kalangan makhluk ini tentang syariat Allah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal ma'lum anna amsahal khalq li ibadillah Rasulullah, dan sesuatu yang dimaklumi diketahui. Naam. Manusia yang paling memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal ma'lum anna a'laman nas bima yakun Rasulullah, dan sesuatu yang ya diketahui manusia yang paling memahami, mengetahui terhadap apa yang dikatakan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa minal ma'lum, kata beliau, dan perkara yang dimaklumi juga, diketahui, dipahami juga, anna nabi Shallallahu Alaihi Wasallam afsahul arab, ya, yang paling fasih dari kalangan orang-orang Arab. Ya. Fa idza jitama hadhil umur arba'ah, ketika empat perkara ini terkumpul, yaitu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'lamul khalq bi syari'atillah, amsakhul khalq li ibadillah, na'am a'lamun nas bima yakun, na'am wa afsahul arab. Ya. Orang yang paling berilmu tentang syariat Allah, yang paling memberikan nasihat kepada hamba-hamba Allah, yang paling memahami terhadap apa yang dikatakan, naam, dan yang paling fasih bahasanya, naam, ketika terkumpul pada perkara ini, naam, dan kemudian mengatakan ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim, bagaimana mungkin kemudian kok dikatakan bahwasanya ini sesuatu yang bukan wajib mandi hari Jumat itu, kata beliau. Naam, lau anna hadin ibarat, kalau seandainya ungkapan ini saja, naam, ya, itu terdapat dalam suatu matan dari matan-matan yang ditulis oleh mereka para a'imah, naam, ya, ditulis orang alim dari kalangan para ulama, naam, ya, misal terkait pembahasan tentang mandi Jumat itu wajib, naam, ketika ya ada matan dari suatu pembahasan ya fikih yang membahas tentang diantaranya mandi hari Jumat itu wajib, ketika orang membaca dari matan ini, naam, dia tidak akan ragu bahwasanya imam ini, alim ini, naam, yang menulis, mengarang matan ini, kitab ini, dia termasuk diantara yang berpendapat mandi Jumat itu wajib, ya kan? Jelas kok. Nah, wajibun. Kan demikian. Nah, dalam keadaan dia selaku salah satu hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang terkadang benar, terkadang salah. Tapi orang ketika membaca matan tersebut ya, tidak ragu imam ini punya pendapat tentang mandi Jumat itu wajib hukumnya. Naam. Ya. Lalu bagaimana kalau yang mengatakan itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul empat perkara tadi. A'lamul khab ya bi syari'atillah. Ya. Naam ansahul khalq li ibadillah. A'lamun nas bima yakul wa afsahul arab. Naam. Barakallahu fik. Ya, yang mana ini ya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala merupakan salah satu di antara dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka para ulama tentang bahwasanya mandi di hari Jumat untuk mereka yang menghadiri salat Jumat itu hukumnya wajib. Naam. Di samping hadis-hadis yang lainnya. Ya, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa na ahadukum ila jum'ah falyaghtasil. Bila salah seorang di antara kalian itu hendak mendatangi naam salat Jumat, maka adalah dia mandi. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadis yang lainnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lillahi ta'ala na'am ala kulli muslim hakun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki suatu hak yang wajib bagi setiap muslim itu untuk menunaikan hak tersebut, yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa haknya? An yahtasila fi kulli sab'ati ayyam yaumun. Di mana hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah agar supaya setiap muslim itu naam minimalnya pada setiap satu pekannya satu hari untuk mandi. Naam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan hadis-hadis yang lainnya. Naam. Terjadi khilaf. Masing-masing membawakan dalil, masing-masing mereka memberikan jawaban atas ya dalil-dalil yang dibawakan. Yang berpendapat wajib berusaha untuk naam ya membantah dalil-dalil yang dibawakan. Demikian pula sebaliknya. Naam. Ya, menghadapi, mensikapi adanya khilaf dari kalangan para ulama ini, lebih selamatnya naam ya berusaha seorang muslim untuk mandi ketika tidak menghadiri salat Jumat. Naam. Terlepas itu apakah sunnah ataukah wajib, apalagi dengan mandi itu terdapat padanya keutamaan. Naam. Ya. Bagi yang berpendapat wajib, ketika seorang itu ternyata dia ketika mendatangi sholat Jumat naam tanpa mandi, mencukupkan dengan berwudu, ya tetap sah-sah saja sholat Jumatnya. Akan tapi dia tentunya terjatuh kepada suatu dosa karena meninggalkan perkara yang diwajibkan. Naam, karena ya mandi itu bukan merupakan syarat ya dari sahnya sholat Jumat. Akan tapi itu adalah merupakan satu kewajiban, dari kewajiban yang ketika meninggalkan dia akan mendapatkan dosa bagi yang berpendapat wajib. Kalau yang berpendapat sunnah ya selesai, walaupun tidak ngemandi maka tidak mengapa. Naam. Ya. Hadis Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menunjukkan bahwasanya yang berpendapat wajib mandi tersebut bagi yang menghadiri sholat Jumat ketika dia tidak melakukannya berdosa tetap sah sholatnya. Naam, kisah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau masuk masjid di suatu hari, di hari Jumat tentunya, di saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang berkhutbah, menyampaikan khutbahnya kepada kaum muslimin. Naam. Ya, yang kemudian beliau tatkala melihat naam sahabat Utsman bin Affan datang belakangan, maka beliau bertanya, kenapa kok beliau terlambat belakangan hadirnya? Naam, ya, barakallahu fiik. Yang kemudian beliau memberikan jawaban di antara yang disampaikan bahwasanya demi Allah wahai Amirul Mukminin, naam, ya, aku tidaklah menambah sesuatu apapun atas wudhuku. Nah, mencukupkan dengan wudhu yang kemudian aku mendatangi sholat Jumat. Nah, seakan-akan beliau itu tergambarkan di sini tersibukkan yang tidaklah memungkinkan untuk menghadiri sholat Jumat secara segera. Nah, sehingga beliau mencukupkan ya dengan hanya berwudhu, yang kalau seandainya mandi dikhawatir bisa jadi akan terluputkan. Nah, yang kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, naam, ya, beliau pun mengatakan, naam, dalam keadaan kaum muslimin mendengarkan apa yang beliau naam katakan, di mana beliau mengatakan, idza ata ahadukum jum'ah falyaghtasil. Naam, apabila salah seorang di antara kalian itu mendatangi salat Jumat maka hendaklah mandi. Naam, bagaimana ya engkau mencukupkan hanya dengan berwudu, sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memerintahkan apabila salah seorang di antara kalian itu menghadiri salat Jumat maka hendaklah mandi. Al-muhim di sini syahidnya bahwasanya ketika na'am seseorang tidak mandi ketika menghadiri salat Jumat, bagi yang berpendapat itu suatu yang wajib, tetap sah salat Jumatnya, hanya saja dia berdosa karena meninggalkan suatu wajib. Al-muhim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari na'am itu semuanya, ya semestinya seorang muslim untuk berusaha membersihkan dirinya na'am karena padanya keutamaan yang besar tadi. Man ghassala na'am waghtasala wa bakkara wabtakara na'am wa masa wa lam yargab thumma danal imam fastama'a, siapa yang mandi dan bersungguh-sungguh dalam mandinya, mandi sebagaimana mandi janabah, na'am, dan dia datang segera, na'am, ya, untuk berusaha mencari waktu yang utama, yang pertama kalau bisa, kemudian dia berjalan tidak berkendaraan, kemudian mendekat kepada imam, kemudian menyimaknya, maka sungguh baginya itu akan dituliskan setiap langkahnya itu, na'am, seperti pahala 1 tahun. Pahala puasanya demikian pula termasuk qiyamul lailnya. Di samping hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang keutamaan tersebut, dihapuskan antara Jumat yang tersebut dengan Jumat yang berikutnya, ditambahkan 3 hari. Naam, dari dosa-dosa kecilnya dan yang lainnya. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin rahimallahu taala, naam, padanya dalil tentang keutamaan untuk menyimak mendengarkan khutbah serta diam. Naam. Ya. Di mana yang dimaksud dengan istimak itu betul-betul berusaha mendengarkannya. Naam. Mengikuti apa yang disampaikan. Naam, ya, khatib tersebut ketika menyampaikan khutbahnya. Naam, dan juga tidak berbicara. Al-istimak sendiri. Insot sendiri. Istimak itu mendengar, menyimak, sedangkan insot tidak berbicara. Naam. Ya. Sebagaimana telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang na'am datang dari sahabat Abbas, diriwayatkan Imam Ahmad, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yatakallam yaumal jum'ah wal imam yakhthub kama thal himar yahmilu asfara. Na'am. Ya, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat dalam kondisi imam itu khutbah, maka orang ini seperti naam, keledai. Naam, yang membawa di atasnya itu kitab. Naam, yang mana kitab yang ada di atas punggungnya tersebut sesuatu yang tidak memberikan manfaat terhadap keledai tersebut. Naam, yang mana keledai termasuk hewan yang paling dungu dari hewan-hewan yang ada. Naam, kitab tersebut tidak memberikan manfaat meskipun dia membawa setumpuk kitab. Naam. Sisi diserupakannya orang yang berbicara di hari Jumat tersebut dengan keledai itu, bahwasanya orang yang hadir dalam kondisi dia tidak menjaga adabnya, ya, dalam hal ini diam di antaranya. Naam. Ya, lam yantafi bil khutbah li'anna takallam. Ya, di mana dia tidak mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang disampaikan dalam khutbah tersebut. Naam. Ketika dia berbicara, tentunya tidak ada sesuatu yang bisa diambil darinya. Dan sungguh telah sia-sia, dia tidak mendapatkan keutamaan pahala. Naam, dari ya menghadiri sholat Jumat tersebut. Fakot lagho. Sesuatu yang sia-sia. Naam, fatahu ajlu Jum'ah. Terluputkan padanya itu keutamaan pahala menghadiri sholat Jumat yang begitu besar. Naam, dengan sebab ya berbicara. Demikian pula naam ketika seorang bermain-main dengan sesuatu, wa man nasal hasa faqat lagha. Naam, sehingga sesuatu yang wajib untuk dijauhi, ditinggalkan. Naam, untuk bermain-main dengan sesuatu yang melalaikan dia dari naam menyimak mendengarkan khutbah. Ya. Naam, barakallahu fik. Sampai sekalipun meskipun seorang mencatat faedah yang disampaikan sekalipun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berpandangan bahwa ini termasuk juga dalam hal ini. Naam. Karena bisa melalaikan ya. Naam, orang tersebut untuk betul-betul menyimak dari apa yang disampaikan oleh khatib. Karena hati itu kata beliau, Nah, seseorang itu laisa lahu qalban. Seseorang itu tidak memiliki dua hati. Sehingga ketika dia tersibukkan dengan mencatat, pengennya mendapatkan faedah, mencatat apa tadi. Nah, akan tetapi yang demikian itu akan melalaikan terhadap perkataan-perkataan, nasihat-nasihat, faedah-faedah yang disampaikan oleh khatib itu yang setelahnya. Karena berusaha untuk mencatat apa tadi yang disampaikan. Sehingga akan terluputkan, ya kan? Sebagaimana kita. Nah, ketika taklim. Naam, ya. Ada daurah atau misalnya. Faedah. Nah, ada faedah baru. Tak tulis. Apa yang disampaikan setelahnya? Terlewatkan. Ada juga faedah juga, ya kan? Kita akan merasakan yang demikian. Maka demikian itu. Kata beliau. Manusia itu cuman ya punya satu hati. Ketika tersibukkan dengan suatu akan terlalaikan dari yang lainnya. Sehingga nah beliau berpandangan bahwa saya ini juga sesuatu yang nah dijauhi. Ya, masuk dikhawatirkan masuk dalam hadis ini. Walhamdulillah kata beliau sekarang ada nah alat-alat perekam. Ketika mau mendapatkan faedah tinggal ya nah mendapatkan rekaman-rekaman tersebut. Walhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk disyukuri. Tinggal sejauh mana kita berusaha memanfaatkan dari kenikmatan-kenikmatan ini. Apakah kita bisa mengambil dengan sebaik-baiknya ataukah tidak? Banyak hal-hal yang dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Nah, akan tapi banyak dari kalangan manusia yang tidak memanfaatkan kenikmatan tersebut. Wallahu ta'ala alam miswab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Naam, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini kita bisa mengambil pelajaran daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.